Apakah syahadat salat dan adzan mereka sama dengan syahadat Ahlussunnah kaum muslimin? Beda. Syahadat mereka ada tambahan wa anna Ali waliyullah. Ya, salat mereka, mereka juga salat beda. Mereka salat nunggu Imam Mahdi dulu. Imam Mahdinya enggak datang-datang. Ya, dan enggak akan datang Mahdinya mereka. Jadi salatnya sendiri-sendiri, enggak ada pimpinannya. Ya. Masjid-masjid juga ya banyak yang kosong. Jumatan juga awalnya mereka enggak Jumatan. Kecuali ada perubahan-perubahan mazhab, ya. Asalnya mereka Jumatan pun nunggu Imam Mahdi. Salat jemaah nunggu Imam Mahdi. Ya. Tapi ada perubahan-perubahan mazhab. Perubahan-perubahan mazhab akhirnya Allah alam sekarang seperti apa. Azan juga berbeda. Di antara azan mereka adalah tambahannya hayya ala khairil amal. Juga ada syahadat bahwa Ali waliullah.